masa lalu dua bersama New Metro. Pasti aja, pasti apa aja? Pasti neko-neko. Iya, goyang ya Dek ya. Selamat malam buat anda semuanya. Thank you. buat anda semuanya. Sudah diantarkan bersama New Metro, pasti ada.